شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kita selalu manjatkan puja syukur atas segala kemudahannya sehingga kita mampu berkumpul di dalam majlis, di dalam rangka ialah menambah perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi-Nya, waqur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, tambahkan bagiku ilmu. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya untuk meminta tambahan, bukan disuruh meminta tambahan harta atau anak. Namun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ialah minta ditambah ilmu. Ini menunjukkan kata Imam Bukhari, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai bukti dalil bahwasanya yang namanya ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta ditambah ilmu. Oleh karena itulah, sampai ente-entean. Baik. Selanjutnya, sepatasnya kita juga bersyukur atas waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, di mana kita telah masuk pada tanggal 29, kurang lebih dari bulan Zulqa'dah. Dan ini merupakan kesempatan yang berbahagia tentunya bagi seorang hamba untuk bisa menambah bekal untuk mengarungi kehidupan akhiratnya. Karena di akhirat sangatlah dibutuhkan bekal dari amal-amal saleh. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis dari jalan Abu Ibnu Abbas, tidak ada satu hari yang hari itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala berupa amal soleh. Tidak ada satu hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu hari pada tanggal Ayyamul Ashr, hari 10 hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, dan apakah amalan tersebut lebih utama daripada amalan berjihad fi sabilillah?" Maka kata beliau, "Walal jihada fi sabilillah." Dan tidak pula amalan itu lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min syai'. Kecuali orang itu berangkat berjihad membawa dirinya dan hartanya, dan dia tidak pulang membawa sesuatu apapun. Hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya di bulan Dzulhijjah, di bulan yang akan kita akan melalui kesana insyaAllah, ada amalan yang amalan soleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Dan di antara amalan, amalan yang sangat utama, ya Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan untuk bekal kita di hari akhir, ialah saum yaumu arafah. Pada ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, su'ila an saumi yaumi arafah, beliau ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah, maka beliau mengatakan, yukaffiru sanah al-madiyah wal-baqiyah. Puasa hari Arafah bagi kita yang tidak wukuf di Arafah sana itu menghapus dosa kecil setahun yang lalu dan yang akan datang. Hadis Muslim. Menghapus 2 tahun dari kesalahan, dari dosa-dosa kecil seorang hamba. Sehingga oleh karena itu sungguh suatu keberuntungan manakala umur kita disampaikan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan hari-hari yang istimewa ini di bulan Dzulhijjah. Maka oleh karena itu seorang muslim harus bisa mengambil, harus cerdas mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang akan dia hadapi. Ketika dia diberi kemampuan dengan amal soleh berpuasa, maka dia berpuasa. Ketika dia mampu beramal soleh dengan harta, maka berkurban. Sebagaimana disebutkan pula dalam hadis dari Abdullah ibn Qart, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyam yaumun nahar." Seagung-agungnya hari itu adalah hari nahar. Jadi, apa? Rampung? Baik. Yang kedua, ketika kita mampu beramal soleh dengan harta, maka Allah Ta'ala pun mempersiapkan hari-hari yang agung. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Qart, "A'dhamul ayyam yaumul nahr." Seagung-agungnya hari di sisi Allah adalah yaumun nahar, hari di saat disembelihnya binatang kurban. Hadis rawu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairihima wa sahihun. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Al-Jami'ah Sahih. Sehingga karena itulah seorang muslim menghadapi bulan Dzulhijjah, maka dia harus cerdas berusaha mengumpulkan amal saleh yang memungkinkan bagi dia melakukannya. Nah, kalau dia mampunya mengerjakan saum, bersaumlah. Ketika dia tidak bisa saum, mungkin karena sakit, atau seorang wanita sedang datang bulan, atau sedang nifas, atau mungkin dia berat karena safar, maka ketika dia punya harta, gunakan harta untuk berkurban. Karena ini merupakan hari yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya dia tidak memiliki harta dan tidak mampu menjalankan saum karena penghalang-penghalang yang ada, maka dia bisa menjalankan ibadah yang lain. Ya Allah subhanahu wa ta'ala juga telah persiapkan bagi seorang hamba, yaitu memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil wa tahmid pada hari-hari tasyrik. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahwa hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hikmah yang besar yang Allah telah siapkan bagi hamba-hambanya yang memiliki kemampuan, karena Allah katakan fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Maka jangan sampai seorang yang telah diberi kemampuan, apalagi kemampuan itu harta yang dia mampu untuk berkurban pada tahun ini, lalu dia tidak berusaha menjalankan ketaatan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mentahdzir, pernah mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan berkurban, lalu dia tidak mau berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat hari raya kami. Hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa shahahahu Asy-Syaikh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Demikianlah ayuhan nas, setiap seorang muslim, setiap ahlul bait dalam sebuah keluarga, kalau dia punya kemampuan berkurban, maka kata Nabi, ala ahli kulli baitin, atas setiap penghuni sebuah rumah, mereka itu berkurban kalau punya kemampuan. Barang siapa yang dia punya kemampuan dan tidak memperhatikan perkara ini, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, fala taqrabanna musallana, janganlah dia mendekat ke tempat sholat hari raya kami. Ditahdir karena dia tidak memperhatikan perkara yang sifatnya umum bagi kaum muslimin, berupa berkurban. Para ulama menyebutkan hikmah di balik syariat berkurban. Nah, ini merupakan salah satu hal yang penting agar kita semakin memahami dan berusaha bersungguh-sungguh memperhatikan perkara yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada umat ini. Hikmah di balik berkurban yang pertama ialah at-taqarrub ilallahi ta'ala bidzabhi. Yang pertama dengan berkurban ayuhan nas, seorang itu akan takarrubi ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla bidzabhi, dengan cara menyembelih sembelihan. Ya, dia menyembelih sembelihan, namun tujuannya ialah taqarruban ilallah. Ketika dia punya kemampuan, dia potong binatang tersebut sebagai bentuk taqarruban ilallah. Semakin dekatnya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dekat dengan Allah. Beliau orang yang paling banyak berkurbannya. Sehingga beliau berkurban 100 ekor unta. Dia jadikan sebagai udhiyah sembelihannya. Taqarruban ilallah. Naam. Maka ketika kita punya kemampuan, berusahalah dengan harta tadi untuk taqarrub. Sebab kata Hasan Al-Basri, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang engkau tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan nikmat itu, maka itu merupakan baliyah, bala petaka. Petaka ya ibadallah, manakala kenikmatan yang ada bukan semakin dekatnya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dengan berkurban, at-tasadduq 'alal fuqara wal muhtajin, seorang dia bisa bersedekah. Nah, dia bisa bersedekah kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang memang berhak untuk dia bisa memberikan kepadanya. Apalagi seorang muslim dengan bersedekah, dia akan semakin dijauhkan dari api neraka. Karena Nabi bersabda, tasaddaq walau bisyiqqi tamrah fattaqun nar, jaga wajah Anda dari neraka walaupun bersedekah separoh dari kurma. Sebutir kurma kita paroh menjadi dua, sebagian yang kita makan, sebagian disedekahkan, hartanya sedikit. Itu bisa menjadi sebab penghalang dari api neraka. Yang ketiga, wal hikmah yang bisa kita petik dengan berkurban ma'asyiral muslimin ialah at-tawaddud ilal asdiqa wal aqriba, akan menumbuhkan rasa cinta kepada saudara, kepada teman, kepada kerabat, bil hadiah, dengan memberikan hadiah, min luhumil adahi, berupa daging sembelihan kurban. Karena saya ulangi yang ketiga, paling tidak akan menimbulkan rasa cinta di hati teman, saudara, kerabat, dengan diberikan hadiah berupa daging kurban. Iya. Taib, karena itulah tahadu tahabu, kalian saling memberi hadiah, tahabu, kalian akan saling muncul rasa cinta. Ya. Betapa pentingnya seorang untuk menumbuhkan rasa cinta. Betapa pentingnya seorang menumbuhkan rasa cinta. Maka kesempatan kali inilah, kesempatan yang berbahagia inilah, kita berusaha memanfaatkan momen yang tepat, terkhusus bagi kita ahlus sunnah, memberikan hadiah binatang kurban kepada tetangga sekitar kanan kirinya, belakang depannya, datangi saudara kerabatnya dengan memberikan hadiah potongan-potongan daripada binatang kurban, daging kurban tadi, sehingga itu akan mendekatkan hati. Barakallahu fikum. Ini manfaatnya besar. Karena cinta itu memang perlu dijaga. Cinta itu perlu dijaga dan diusahakan. Nah, bagaimana orang lain akan mencintai kita dalam kondisi kita tidak pernah berusaha mendekatinya? Kata orang, jauh di mata, jauh di hati. Eh? Gitu apa ya? Apa gimana? Apa? Sudah? Jadi? Jadi. Salah. Ini paling tidak akan menumbuhkan rasa cinta demikian. Ya ahlas sunnah. Taib. Yang keempat. Dengan berkurban, seorang bisa al-aqlu minhu, memakan dari binatang korban tersebut. Nah. Kemudian, di antara hikmah berikutnya ialah idharu syairil Islam, untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Namin salatin wa tadhiyah wa ghairiha. Menampakkan syiar-syiar Islam seperti tadi menyembelih binatang kurban, salat hari raya, itu merupakan syiar-syiar yang agung. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itulah ketakwaan hati. Seorang ingin mengagungkan syiar Allah, maka diagungkan dengan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mengagungkan syiar Allah ketika berkurban berarti memilih binatang kurban yang paling baik. 6. Itulah makna mengagungkan syiar Allah Ta'ala. Yang berikutnya di antara hikmah ayuhan nas, dengan berkurban akan mengingat teladan terbaik Ibrahim alaihissalam, imamul muwahhidin. Mengingat teladan terbaik dari imamul muwahhidin Ibrahim wa Ismail alaihissalam. Imamul muwahhidin Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Naam, yang benar-benar dua hamba ini diuji oleh Allah Ta'ala dengan bala'un azim, ujian yang besar. Wa idibtala Ibrahim rabbahu bikalimat fatamahun. Inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Ibrahim diuji oleh Allah bikalimatin fatamahun, dengan beberapa perintah-perintah, kalimat-kalimat, dan Ibrahim pun berhasil menyempurnakannya. Dan di antara ujian yang besar yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam ialah menyembelih anaknya sendiri sebagai bukti kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan sebagai bukti bahwa selain Allah Ta'ala itu walaupun dicintai bisa dikalahkan. Seorang ayah pasti mencintai anaknya. Seorang anak pasti menghormati dan menyayangi bapaknya. Namun seorang ayah dan anak patuh dan tunduk dengan segala titah dan perintah Rabbnya. Berat memang. Namun kalau sudah diperintah oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala barakallahu fikum akan menjadikan orang tersebut mudah ketika dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini dikisahkan dalam surat Saffat, bagaimana Ibrahim alaihissalam menawarkan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza tara. Wahai anakku, saya diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam mimpiku untuk menyembelihmu, untuk siap berpisah dengan orang yang dicintai. Perpisahan dengan orang yang dicintai itu berat. Perpisahan dengan sesuatu yang dicintai itu perkara yang berat bagi jiwa. Namun ketika orang itu bertauhid, berat yang ada di hati dikalahkan dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka sang anak pun mengatakan, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabiri. Wahai sang ayah, kerjakanlah apa titah yang diperintahkan oleh Rabbmu. Saya insya'allah akan engkau dapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Ya, Ismail sadar ini memang berat. Dia harus berpisah dengan dunia pada masa-masa masih muda. Karena Allah katakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Setelah Ismail mencapai usia, sudah bisa berusaha sendiri, melakukan sesuatu sendiri. Sudah bisa melakukan sesuatu sendiri. Anak yang masih kecil, hulam, dia sedang menikmati kehidupan dunia, baru mulai berinjak menikmati kehidupan. Namun dia pun berusaha bersabar menerima keputusan Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya kedua hamba ini pun patuh dan tunduk, pasrah menyerah kepada perintah Allah. Tak kala Ismail sudah dibaringkan dan pedang sudah ditaruh di pelipisnya, siap diturunkan ke lehernya, maka Allah ganti Ismail dengan kibas oleh Allah Azza wa Jalla. Inna hadza la bala'un 'adzim. Memang ini ujian yang besar. Anda punya harta, berpisah dengan harta berat. Bertahun-tahun, berbulan-bulan terus mengumpulkan harta, giliran datang Idul Adha disuruh dipisahkan. Beli sapi sekian juta, beli kambing sekian juta. Hah? Rasa sayang terhadap harta berusaha untuk dikikis untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Inilah teladan kita Ibrahim alaihissalam yang telah dijadikan sebagai khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Sehingga oleh karena itulah para hadirin, kami ingatkan dengan datangnya bulan Dzulhijjah, marilah kita meraih kebahagiaan dengan menjalankan ibadah yang besar, baik itu saumnya, baik itu berkurbannya, baik itu berzikirnya, sehingga nanti kita dapatkan bulan Dzulhijjah penuh dengan makna, penuh dengan kebaikan, taqarrub ilallah. Selanjutnya kita akan masuk hadis dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar, hadis as-samin wa samanun, hadis ke-88. Hadis nomor 88. Kita bacakan hadis ini. Masih ada waktu insyaallah. Babnya berjudul Al-Hasadul Mahmud. Hasad yang terpuji. Hasad yang terpuji. Nanti akan disebutkan hasad ada yang haram, ada hasad yang terpuji. Nah, namanya ghibtah. Dalilnya, wa an Abdullah ibn Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnatain." Tidak ada hasad. Tidak ada amalan hasad kecuali pada dua perkara. Nah, kecuali pada dua perkara. Nah, yang pertama, hasad, keinginan memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, namanya kan hasad asalnya. Kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu mala. Yang pertama, seorang yang Allah Ta'ala datangkan kepadanya harta. Seorang yang didatangkan kepadanya harta. Setelah itu apa? Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Maka dia kuasakan harta itu untuk kebenaran. Maka dia kuasakan harta itu untuk kebenaran. Iya. Seluruh harta dia kuasakan dengan kebenaran. Setiap ada kebaikan dikeluarkan untuknya. Setiap ada ajakan kebaikan menggunakan harta, dia keluarkan padanya. Sampai hartanya binasa. Yang tadinya jumlahnya ratusan juta tinggal sekian puluh juta tok. Iya. Insyaallah. Dia habiskan, dia gunakan semua apa yang dimilikinya atau sebagiannya digunakan fil haq dalam kebenaran. Yang kedua, wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang Allah berikan kepadanya hikmah. Seorang yang Allah berikan kepadanya apa? Hikmah. Ya, hikmah maksudnya adalah, kalau hikmah berdiri sendiri ialah ilmu yang bermanfaat, Quran dan Sunnah. Diberikan oleh Allah hikmah, Quran, Sunnah. Fahuwa yaqdi biha, maka dia tunaikan dengannya. Ilmunya dijalankan. Wa yu'allimuha, dan dia ajarkan. Ma'asyiral muslimin, hasad, muttafaq alaih hadis ini, hasad itu nau'an, ada dua macam. Satu, nau'un muharram. Hasad jenis yang haram. Jenis yang haram yang pertama. Madzmum, tercela. Ala kulli hal, dalam segala keadaannya. Hasad yang haram tercela pada setiap kondisinya. Apa itu? Nah, ini yang haram tercela. Wa huwa ayatamanna zawala ni'matillahi 'anil 'abdi. Hasad yang haram tercela pada setiap kondisinya ialah berangan-angan hilangnya nikmat. Hilangnya nikmat Allah Ta'ala atas seorang hamba. Berangan-angan hilangnya nikmat Allah Ta'ala atas seorang hamba, baik nikmat diniyah atau dunyawiyah, baik nikmat bersifat agama atau bersifat dunia. Nikmat bersifat agama seperti orang tersebut diberi oleh Allah ilmu yang luas, kecerdasan yang luar biasa, kemampuan untuk menghafal atau menyampaikan ilmu luar biasa, maka hasad pada orang itu tidak boleh. Akhirnya apa? Bikin isu. Bikin kalimat-kalimat yang membuat saudara antum hilang nikmatnya. Kalimat-kalimat yang sifatnya itu kedustaan. Dia ahlus sunnah, antum ahlus sunnah. Jaga dia. Jangan sampai antum hasad padanya. Alhamdulillah, dia lebih baik dari saya. Dia lebih bagus dari saya. Antum belajar dengan dia. Nah, kan gitu. Fadl, belajar. Khair dia. Tidak ada di hati kita hasad sedikit. Di ahlus sunnah, antum ahlus sunnah, maka berusahalah menjaga. Jangan sampai nikmat itu hilang dari saudaranya. Dijaga dia. Ya. Atau kadang nikmatnya dunia. Nikmat dunia. Saudara antum motornya baru. Antum dari zaman dulu itu bain. Hasad. Begitu lihat dia berangkat taklim, lihat dia langsung apa namanya? Tarik ludah. Nah, maksudnya apa ya? Muncul rasa hasad. Jangan sekali-kali. Tercela, haram. Bahkan kita bersyukur, alhamdulillah saudara saya diberi oleh Allah nikmat dunia sehingga jadi mudah urusan dunia dan akhiratnya. Saya ikut senanglah, jenengan bahagia. Kita berbahagia dengan kebahagiaannya antum, barakallahu fiik. Ya. Jangan ada muncul hasad. Inilah hasad yang muharram. Sawa'un ahabu dhalik mahabbatan istaqarrat fi qalbihi walam yujahid nafsahu anha. Sama saja. Apakah dia itu mencintai hal itu? Cinta yang tetap ada di hatinya? Atau dia tidak berusaha melawan dirinya? Au sa'a ma'a dhalik min izalatiha wa ikhfa'iha? Atau tidak berusaha menghilangkan, melenyapkan, meringankan hasadnya. Wahada aqbah fa innahu zulmun. Itu merupakan kezaliman terhadap saudaranya. Mutakarrirun, yang terulang-ulang. Wahada na' huwalladhi ya'kul hasanat. Inilah hasad yang bisa memakan kebaikan kita. Kama ta'kulu naru al-khatoba, sebagaimana api bisa memakan kayu bakar. Jadi ketika muncul hasad harus dibuang. Ketika muncul hasad harus terus dilawan. Ketika muncul hasad harus terus diperkecil muncul hasadnya. Jangan malah dianget-angetin. Iya. Tapi harus dilawan. Ini seorang muslim. Hasad itu penyakitnya Yahudi. Ya. Hasad itu penyakit yang menimpa saudara-saudaranya Nabi Yusuf, gitu? Ya, ketika Yusuf sangat dekat dengan siapa? Abinya, gitu? Saudara-saudaranya tadi ada hasad. Sehingga ingin apa akhirnya? Membunuh. Bahaya sekali. Bahkan Adam punya anak, yang satu diterima kurbannya, yang satu tidak diterima. Apa akibatnya? Bunuh. Ya, yang satu diterima amalannya, yang ini tidak diterima. Ya, amalan seorang diterima karena sebab ketakwaannya. Kenapa antum tidak diterima? Mungkin takwaannya sedikit. Jangan hasad. Ayuhanas, hasad itu bahaya sekali. Karena itulah kita sering berdoa, sering baca kul a'udzu birabbinnas, kul a'udzu birabbil falaq. Itu di situ kan ada wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatannya orang yang hasad. Kalau sudah mulai hasad, kalau sudah kasak kusuk, ini tidak senang ini nikmat yang ada pada antum. Dia mulai ngomong ini, ngomong itu. Wah, hasad ini. antum jaga. Nah, bahkan ada ruqyah, berlindung diri dari min kulli ainin hasid wa min kulli ainin lamah wa min kulli hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki apabila sudah dengki. Ini jenis yang pertama. Apa tadi jenis yang pertama? Hasad yang muharram dan tercela. Ingin hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Pokoknya saya ingin orang itu tidak bahagialah. Rimen sarane. Wah, bikin kalimat yang tidak menyenangkan. Sehingga orang lain itu jadi sakit, jadi susah. Karena omongan kita, karena hasadnya kita. Dan ahlu sunnah ketika mengingatkan ahlul bid'ah, bukan karena hasad ya, tapi karena cinta. Perhatikan. Sebab ketika ahlu sunnah mengingatkan bahaya ahlul bid'ah, wah itu hasad itu. Loh, bukan hasad pak. Kita sedang memberikan peringatan, rasa cinta yang tinggi kepada orang tersebut dan kepada orang yang khawatir terbawa kepada bid'ahnya. Tidak? Tingkat hati-hati dari pemikirannya Zulkarnain misalnya. Itu bukan karena kita hasad kepada dia, tapi karena apa? Rasa cinta agar dia rujuk dan orang lain tidak terbawa kepada penyimpangannya. Atau mengingatkan dari bahayanya model dakwahnya Abdul Zain misalnya. Itu bukan karena hasad. Sekali lagi, alhamdulillah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sunnah, itu lebih besar, lebih besar di hati kita daripada selainnya. Lagi, ketika ahlu sunnah mengingatkan orang yang menyimpang, bukan karena apa? Hasad, tapi karena cinta agar orang yang tersesat jadi rujuk kembali ke jalan yang lurus. Yang kedua, anausani, jenis yang kedua Yohanes, Allah yatamanna zawala ni'matillah anil ghair. Seorang tidak berkeinginan, seorang hasad tapi tidak berkeinginan hilangnya nikmat, hilangnya nikmat dari orang lain. Tetapi dia berangan-angan memperoleh yang semisalnya atau di atasnya atau di bawahnya. Saya bilang yang kedua. Yang kedua apa Pak Royo? Ngantuk. Yang kedua ngantuk, jadi tidak tercatat. Yang kedua, jangan tuh Pak Royo. Hasad yang tidak berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain. Dilingin ini. Hasad yang tidak ada angan-angan hilangnya nikmat dari orang lain. Tidak ada keinginan hilangnya nikmat itu dari saudara kita, tetapi berangan-angan. Dia mendapatkan yang semisalnya. Dia ingin mendapatkan yang semisalnya atau di atasnya atau di bawahnya. Ya. Maka mana yang mahmud, yang terpuji? Kalau yang kedua, wa hadzani nau'an mahmudun wa ghairu mahmud. Dua jenis tadi, yang pertama yang terpuji, yang pertama yang tidak terpuji, yang kedua yang terpuji. Dia diberi ilmu, saya tak kepengin kayak dia. Atau kalau tidak di atasnya dia, ilmu nek. Kan gitu ya. Saya tidak ingin nikmat itu hilang pada dia. Syukur saya lebih dari dia. Ini namanya hasad, tapi yang tidak tidak tercela. Berarti apa? Ini tadi hipoh, ya, Mahmud terpuji. Ya, sebagaimana kalau yang orang atau orang diberi oleh Allah Ta'ala harta, Lalu hartanya dia gunakan untuk segala jenis ketaatan-ketaatan. Maka kita berkeinginan, kalau saya seperti dia, saya akan lebih dari dia. Ini ghibtah dan ini terpuji. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga oleh karena itulah seorang mukmin dia harus berusaha melihat nikmat orang lain dan dia jadikan keinginan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu bukan karena hasad, tapi dia menginginkan dengan nikmat yang ada pada orang lain sebagai pendorong. Kalau dia saja diberi harta bisa bersedekah, kenapa saya tidak bisa? Kalau dia diberi ilmu bisa mengajar, bisa belajar, kenapa saya tidak bisa? Ya. Iya, ini nikmat. Dia bisa belajar, bisa ngajar, ya. Nikmat yang luar biasa. Dia bisa belajar, bisa mengajar, itu nikmat yang biasa, luar biasa. Dan kita punya keinginan, kalau saya seperti dia, saya akan berbuat yang lebih dari itu. Inilah yang namanya ghibtah dan ini diperbolehkan. Bukan hasad dan ini ghibtah dan ini diperbolehkan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kisah sahabat yang fakir datang menemui Nabi, melihat orang kaya membawa pahala dengan sedekahnya, ya, dengan derajat yang tinggi. Maka dia datang menemui Nabi, ingin mengejar mereka, ya toh? Maka Nabi mengajarkan suatu amalan yang ringan, bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali setiap selesai sholat. Ini namanya orang berkeinginan seperti orang lain yang berbuat baik. Ini hasad yang terpuji. Nah, ada nama ya? Ada? Iya. Insya Allah. Iya. Karena datang waktu zuhur sampai pada penjelasan Syekh, hasad itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.